Saja aku mau unboxing barang yang baru aja aku order di Cantik. Aku order scrub buat meratain kulit bilangku yang sering berjemur. Dan aku dapat bonus katalog, masker, dan thank you card. Makasih Cantik.